Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segenap puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pula kita bersyukur atas berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat menerima ajaran-ajaran Islam, nikmat untuk mengamalkannya, nikmat untuk mendakwahkannya, nikmat menjadi seorang Muslim, dan berbagai nikmat lainnya yang tentunya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu hendaknya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Termasuk di antaranya nikmat kemudahan, kesehatan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa duduk bermajelis, hadir di tempat ini sebagai upaya untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita adalah yang terkait dengan perilaku manusia. Yang itu ada, perilaku itu ada di dalam diri manusia dalam bentuk perilaku hati. Apa itu? Yaitu al-hasad. Yaitu al-hasad. Hasad adalah satu bentuk perilaku yang perilaku itu hanya bisa diketahui dari gerak-gerik, tetapi itu pun belum bisa memastikan. Hanya qarinah sifatnya. Karena sesungguhnya hasad itu ada pada diri seseorang, hasad itu bercokol pada diri seseorang, yaitu di dalam hati orang tersebut, sehingga seseorang tidak bisa kemudian hanya menduga-duga. Seseorang tidak bisa kemudian memastikan orang itu hasad. Karena letaknya ada di dalam hati. Namun agama kita memberikan bimbingan, bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan la tahasadu. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling hasad. Di dalam hadis ini disebutkan kalimat la tahasadu. Yang lanjutannya wala tanajasu. Wala tabaghadu. Wala tadabbaru. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'in ba'di. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, seraya dia mengisyaratkan ke dada beliau. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mengungkap tentang akhlak, perilaku yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Di antaranya adalah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Kenapa demikian? Li annal hasada huwa akbar. Karena sesungguhnya hasad itu adalah satu bentuk perilaku yang sangat besar pengaruhnya. Untuk apa? Ma yufarriqu bainal muslimin. Untuk terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Untuk terjadinya berbagai perpecahan di kalangan kaum muslimin. Fahuwa akhtarul afatil istima'iyah. Dan hasad ini adalah penyakit yang paling berbahaya yang ada di tengah masyarakat. Wal hasadu maknahu, hasad itu pengertiannya tamanni zawalin ni'mah anil mahsud. Tamanni zawalin ni'mah anil mahsud, yaitu keinginan seseorang zawalin nikmah, untuk menghilangkan nikmat. Anil mahsud, untuk menghilangkan nikmat yang ada pada diri orang yang dihasadi. Inginnya nikmat itu hancur pada diri orang yang dihasadi itu. Inginnya nikmat itu tidak ada pada diri orang yang dihasadi. Sawa'un aradaha antakuna lahu. Baik itu nikmat itu ia inginkan. Au antazula. Atau nikmat itu hanya sekedar hilang. Wala takunu li ahadin, dan tidak dimiliki oleh seorang pun. Itu hasad. Jadi orang hasad itu dia berupaya agar seseorang yang mendapatkan nikmat itu nikmatnya itu hilang, lenyap. Itu hasad. Walaupun mungkin nikmat itu tidak ada pada dirinya. Tidak ada atau dia tidak bisa memilikinya. Tetapi yang dia inginkan adalah bagaimana nikmat yang ada pada diri orang lain itu tidak ada. Ya, lenyap. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada." Hati-hati kalian dari penyakit hasad ini. "Fa innal hasada," karena sesungguhnya hasad itu, "yaqulul hasanat," ia memakan kebaikan-kebaikan, "kama ta'kulun naru," sebagaimana api memakan al-hataba awil usba, yaitu memakan kayu. Wal hasadu, hasad ini membawa pengaruh buruk. Kepada apa? Qad yahmilu alal kufri. Hasad akan membawa seseorang kepada kekufuran. Kama hamala iblis, sebagaimana iblis telah membawa hasad ini, iblis merasa, iblis memiliki sifat hasad, ala kufri, sebagaimana iblis membawa kepada kekufuran. Hinama hasada Adam alaihissalam, ketika iblis bersikap hasad kepada Nabi Adam. Iblis diminta sujud, diperintahkan sujud. Tetapi iblis merasa diri lebih baik, sikap sombong. Dan merasa kalau dirinya lebih baik, sedangkan dirinya tercipta dari api, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Kemudian ketika disuruh sujud, iblis memiliki hasad kepada Adam dan tidak mau untuk sujud. Jadi kepada kekufuran akhirnya. Wa kama hamalal yahud, sebagaimana Yahudi juga memiliki sifat hasad. Wa kama hamala Yahuda alal kufri, yaitu Yahudi dengan hasadnya ini membawa kepada kekufuran, bi Muhammadin alaihi salatu wasalam, kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayatnya bisa dilihat Yahudi bersifat hasad pada surah Al-Baqarah ayat 109. Coba diperiksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadda katsirum min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wadda katsirum min ahli alkitab, banyak di antara ahlul kitab, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mereka ahlul kitab ini menginginkan agar kalian kembali kepada kembali setelah beriman kepada kekafiran. Banyak dari mereka, kalangan ahlul kita, menghendaki agar kalian yang telah beriman ini kembali kepada kekafiran. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad, dengki, iri yang ada pada diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah kebenaran itu telah nyata bagi mereka. Setelah kebenaran itu nyata bagi mereka. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang dari kalangan ahlul kitab menolak kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak hanya menolak, menginginkan agar orang-orang yang telah beriman itu kembali kepada kekufuran. Apa sebabnya? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka hasad. Mereka iri. Mereka iri. Yang iri tersebut ada pada diri mereka. Jadi dampak daripada sikap iri, dengki, hasad ini sampai jauh sekali dampaknya sampai kepada kekufuran. Sampai kepada kekufuran. Artinya seseorang menolak kebenaran yang seharusnya ia terima, ya, tapi ia tolak kebenaran itu dengan sebab apa? Hasad. Ya, hasad. Dan kita tahu bahwasannya orang-orang ahlul kitab, khususnya dari kalangan Yahudi, mereka menyangka bahwasannya nabi yang akan turun nanti, ya, itu adalah dari kalangan Bani Israel yang mereka harapkan. Jadi mereka itu beriman bahwasannya kelak akan nabi, kelak akan datang seorang nabi. Dan mereka imani karena apa? Karena berita tentang kedatangan seorang nabi itu ada pada kitab-kitab mereka, ada pada Taurat mereka. Sehingga orang-orang Yahudi beriman bahwasanya akan ada, akan datang seorang nabi. Ya, karena itu sudah termaktub di dalam Taurat mereka, sehingga mereka mengimani nanti akan datang seorang nabi. Namun ketika nabi itu datang, ternyata bukan dari kalangan Bani Israel. Artinya nabi itu datang bukan dari anak keturunan Ishak, bukan dari anak keturunan Yakub, bukan dari Bani Israel. Tetapi nabi yang datang ini dari anak keturunan Ismail. Dari kalangan Arab. Dari kalangan Arab. Tumbuh hasad pada orang-orang Yahudi. Iri. Ternyata nabi dari kalangan Arab, bukan dari kalangan mereka. Iri. Sehingga dengan sebab hasad inilah, mereka menginginkan orang-orang yang sudah beriman itu agar kembali kepada kekafiran. Maksudnya apa? Jangan sampai, ya, orang-orang itu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dampak daripada hasad. Ya, dampak daripada hasad. Sehingga kalau melihat orang lain nampak misalnya di dalam dakwah, kemudian ia melihat, dia ingin agar nikmat orang lain yang berdakwah, kemudian orang lain banyak yang senang kepadanya. Kemudian ia menginginkan agar nikmat yang ada pada diri orang tersebut hilang. Sehingga ia berupaya untuk menghasut, berupaya untuk merusak, berupaya untuk membunuh karakter orang yang dakwahnya banyak disenangi orang itu. Dia bunuh karakternya dengan berbagai macam ulah. Entah dikatakan orang itu begini, entah dikatakan orang itu begitu, dan seterusnya. Sebabnya apa? Hasad. Dengki, iri. Itu jadi, hasad ini, perilaku hasad ini memang benar-benar merusak. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya, penyakit hati yang satu ini. Na'udzubillah. Merusak. Ya. Nah, jadi prinsip orang Jawa, di kalangan prinsip orang Jawa itu ada filosofi tiji tibe. Apa tiji tibe? Mati siji, mati kabeh. Itu hasad. Nek, kalau saya mati, ya semua harus mati. Gitu. Maka ia berupaya bagaimana supaya ya, untuk menghancur leburkan. Itu hasad. Ya. Untuk merusak, serusak-rusaknya. Ya. Itu apapun yang digunakan, mau dengan memperalat siapapun, mau dengan membawa alat apapun, pokoknya kalau mati siji, mati kabeh. Itu hasad. Bahaya sekali. Jadi, dia berupaya agar nikmat yang ada pada seseorang itu hilang, lenyap. Dan itu adalah wataknya Yahudi, sifat orang Yahudi. Ya. Tidak suka kalau Rasul, Nabi yang terakhir itu dari kalangan Arab. Ya. Mereka memiliki sifat hasad. Sehingga bagaimana upaya orang Yahudi ini agar dakwah Rasulullah SAW itu tidak diterima oleh umat. Ya, tidak diterima oleh masyarakat. Ya. Bagaimana dakwah Rasul SAW itu ya, bahkan diperangi. Ya. Dan orang-orang Yahudi menghalang-halangi. Ya, dengan sifat hasadnya itu menghalang-halangi. Ya. Orang untuk menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan orang yang sudah beriman saja ingin kembali, dikembalikan oleh orang-orang Yahudi menjadi kafir lagi. Ya. Itu dahsyatnya sifat hasad, sehingga apapun akan dilakukan untuk merusak, menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang. Hamalahumul hasad 'alal kufri bihi wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa hasad itu membawa mereka kepada kekufuran. Sifat hasad itu membawa mereka kepada kekufuran. Wahum ya'lamuna, padahal orang-orang Yahudi itu mengetahui annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau itu adalah utusan Allah. Jadi hasad mengarahkan orang-orang Yahudi itu untuk menjadikan mereka kufur. Padahal mereka tahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tabayyana lahumul haq, setelah apa? Kebenaran itu mereka ya, setelah jelas kebenaran pada ya, mereka ketahui jelas itu kebenaran. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok Muhammad adalah nabi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah mereka benar-benar tahu, tidak diragukan lagi kebenaran bahwasannya beliau adalah utusan Allah, tidak diragukan lagi. Fahum la yakfuru bihi an jahlin. Maka mereka tidaklah mereka itu menjadikan kufur lantaran jahil. Wa innama kafaru bihi an ilmin. Tetapi kekufuran mereka itu setelah mereka memiliki ilmu, bi annahu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Lakinnahum hasaduhu, akan tetapi orang-orang Yahudi itu hasad, bersikap iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fahum lam yakfuru bihi an jahlin. Jadi mereka itu kufur itu bukan karena jahil, bukan karena bodoh. Orang-orang Yahudi itu dia jatuh kepada kekufuran bukan karena bodoh, bukan karena jahil, bukan. Wa innama kafaru bihi an ilmin, tetapi mereka kufur ya, setelah mereka tahu ilmu ya, tahu bahwasanya dia memang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul. Dia tahu ya, dari ciri-cirinya, sifat-sifatnya, dia tahu dia betul rasul setelah tahu. Jadi atas dasar ilmu dia. Tetapi kenapa kemudian jadi kafir mereka? Ya. Hasaduhu, karena mereka orang-orang Yahudi ini hasad, iri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah al-hasadu ya. Dari sinilah al-hasadu ya, membawa kepada kekufuran. Jadi sifat hasad itu luar biasa, ya. Merusak luar biasa, menjadikan seseorang kemudian jatuh kepada kesesatan. Ya. Dan dampak buruk lainnya, kalau tadi membawa kepada kekufuran, karena hasad membawa kepada kekufuran. Kemudian dampak lainnya, waqad yahmilul hasadu, dan sungguh sifat hasad itu akan membawa seseorang ala qatlin nafsi allati harramallah, untuk terjadinya tindakan membunuh ya, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Kama qatala ahadu bnai adama akhahu, sebagaimana salah satu dari anaknya Nabi Adam alaihissalam membunuh terhadap saudaranya. Hasadahu, dengan sebab hasad kepada saudaranya itu, ala an taqabbalallahu minhu, yang Allah menerima ya, Allah menerima amalan saudaranya itu, walam yataqabbal minal qatil, dan tidak menerima amalan dari orang yang membunuh, saudaranya yang membunuh ini. Saudaranya sama-sama beramal, tapi yang satu diterima, yang satu tidak. Nah, yang tidak diterima amalnya ini membunuh kepada yang amalnya diterima. Masih satu saudara. Fahamalahul hasadu, maka sifat hasad itu membawa dia ala qatli akhihi, untuk kemudian membunuh adiknya, membunuh saudaranya. Adiknya apa kakaknya? Membunuh saudaranya. Wa qati'atir rahim, dan memutus memutus silaturahmi ini, hubungan persaudaraan. Nah, ini disebabkan apa? Al-hasad. Jadi tindakannya karena hasad itu kemudian menjadikan apa? Seseorang melakukan tindakan menghilangkan nyawa, nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyawa itu boleh dihilangkan dengan hak secara benar kalau tiga perkara. Ya. Dalam hukum, ketika qisas, nyawa bayar nyawa qisas. Yang kedua, bagi orang yang sudah menikah berbuat zina. Yang ketiga, al-murtad, orang yang murtad. Ya. Ini tiga orang ini, ya, kalau dia terbukti di pengadilan, terbukti di pengadilan dan pengadilan memberikan vonis, maka tiga model tiga orang ini dibenarkan untuk dihilangkan nyawanya. Yang kisos dengan dibunuh, dipancung. Yang berzina dengan dirajam. Yang murtad ya dihukum bunuh juga. Itu tentunya setelah melalui nasihat, tentunya selalu melalui proses-proses yang panjang sekali. Pengadilannya saja panjang sekali, bertahun-tahun. Gitu. Jangan menyangka, oh itu murtad, bunuh saja. Bunuh di tengah jalan, bukan begitu. Prosesnya tidak semudah itu prosesnya. Prosesnya tidak semudah itu, harus melalui pengadilan, harus melalui apa, diberi peringatan dulu, iqamatul hujjah dulu, terus. Dan itu pun yang menegakkan adalah pemerintah, bukan orang per orang. Ya. Bukan orang per orang. Begitu. Nah, di sini disebutkan bahwasannya al-hasad, seseorang yang memiliki sifat hasad bisa melakukan tindakan ya di luar ya apa yang dibayangkan oleh manusia. Yes, banyaklah sekarang kasus orang yang hasad ya, iri ya, kemudian melakukan pembunuhan. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, sifat hasad itu, وَقَدْ يَحْمِلُ الْحَسَدُ عَلَى تَنَافُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبُعْدِ بَعْدِهِمْ لِبَعْدٍ. Al-hasad membawa seseorang kepada sikap menjadikan satu muslim dengan muslim yang lainnya ya, menjadi saling bertentangan, saling berpecah belah, tanafur, saling menjauh. Ya. membawa sebahagian kaum muslimin kepada sebahagian yang lain untuk tidak saling berukhuwah, saling bersaudara dengan sebab hasad, sehingga satu dengan lainnya saling bermusuhan. Ya, memporak-porandakan sufuf barisan kaum muslimin dengan sebab hasad. Inginnya memecah belah. Ya. Dengan sebab hasad, seseorang ingin memecah belah. Ya. Jadi, sangat berbahaya sekali sifat hasad itu. Ya. Fal hasadu afatun khatirah, maka hasad itu menjadi penyakit yang berbahaya. Fa idza ra'aita 'ala akhika ni'matan, apabila engkau melihat seseorang saudaramu mendapatkan nikmat dalam keadaan ia memiliki nikmat, fa innaka tad'u lahu bil barakah, maka hendaklah engkau doakan ia dengan nikmat itu supaya saudaramu itu dapat keberkahan. Wa tatlubu minallah, dan engkau memohon kepada Allah, an yu'tiyaka mithlaha, agar engkau pun mendapatkan seperti yang ada pada dirinya. An yu'tiyaka mithlaha au ahsana minha, atau mendapatkan yang lebih baik dari yang ada di saudaramu itu. Jadi ini salah satu cara supaya tidak ada hasad di dalam diri kita. Ya. Jadi cara menghilangkan hasad yang ada pada diri seseorang dengan cara apa? Ya. Disebutkan, ini saya yang saya baca ini nasihatnya Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala, ya. Tadi mungkin saya belum menyampaikan ya kelihatannya. Ya, ini nasihatnya Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala. Jadi kata Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah taala, kalau supaya sifat hasad itu tidak melekat pada diri kita, na'udzubillah, maka fa idza ra'aita 'ala akhika ni'matan, apabila engkau melihat saudaramu punya nikmat, saudaramu itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, ya, fa innaka tad'u lahu bil barakah, maka engkau doakan dia, ya. Doakan saudaramu yang sedang Allah beri nikmat itu, doakan agar nikmatnya itu bil barokah, mendapatkan keberkahan. Doakan. Nah, itu salah satu cara mengikis, bahkan membendung supaya hasad itu tidak tumbuh pada diri kita. Wa tatlubu minallah, dan engkau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ayu'tiyaka mithlaha, agar Allah memberikan kepada dirimu mithlaha, nikmat seperti yang dia miliki. Ya. Au ahsana minha, atau bahkan berdoa lebih baik lagi nikmatnya. Ya. Saudara kita bisa beli mobil Expander. Nah, baru dari toko. Grass. Maka doakan dengan keberkahan. Allah mubarik misalnya. Semoga Allah berkahi. Kemudian berdoa, ya Allah karuniakan aku supaya bisa beli mobil seperti mobil dia ini atau bahkan lebih baik. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya. Ternyata bisa beli Lamborghini misalnya. Nah, itu kan lebih baik jadi. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Allah kalau kasih kemudahan bisa. Ya. Diberi Alphard misalnya. Dan seterusnya yang lebih mahal, lebih ya, bagus dari yang sudah dibeli oleh saudaranya itu. Nah, itu cara supaya hasad itu tidak tumbuh pada diri seseorang. Ya. Jadi kalau seseorang mendapat nikmat, doakan keberkahan. Dan berdoa agar kita mendapatkan yang seperti ya, seperti itu. Atau yang lebih baik dari itu. Walidzalika ja'a fil hadis, yang demikian ini berdasarkan hadis, la hasada ila fitnatain, tidak boleh hasad, tidak boleh seseorang itu bersifat hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi, seseorang yang Allah karuniakan kepadanya, Allah berikan kepadanya harta, yang dengan harta itu ia belanjakan secara benar. Ia nafkahkan harta itu secara benar. Wa rajulun atahullahul hikmata, dan seseorang yang Allah karuniakan kepadanya, Allah berikan kepadanya al-hikmah, ilmu, amalan. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, kemudian ia menunaikan ilmu tersebut. Ya. Dan ia mengajarkan hikmah tersebut. Ai rajulun atahullahu ilman, yaitu seseorang yang diberi oleh Allah ilmu, wa huwa yu'allimuhu linnas, kemudian ia mengajarkannya kepada orang lain. Wa rajulun atahullahu malan, kemudian ada seseorang yang Allah beri kepada dia itu harta. Ya, fahuwa yatasaddaqu minhu, kemudian ia sedekahkan harta itu. Jadi untuk yang seperti itu kita boleh apa? Punya keinginan. Ya. Ini hasad yang positif dalam pengertiannya. Ya. Yarahu ya, akhuhu al-mu'minu. Ya. Seseorang melihat saudaranya yang mukmin, yatamanna ayyakuna mithlahu, kemudian ia berangan-angan, bercita-cita ingin mendapatkan apa yang sudah ada pada diri saudaranya yang mukmin tersebut. Liya'lama mithla amalihi, dia ingin beramal seperti amal yang dilakukan oleh orang mukmin tersebut. Artinya apa? Mukmin ini diberi harta. Ya kan? Kita lihat saudara kita dapat harta banyak sekali. Masya Allah, pintu-pintu rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, seorang mukmin yang sudah dapat rezeki banyak ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensedekahkan hartanya. Kemudian kita lihat. Kemudian dalam pikiran kita, saya pengen seperti dia. Kalau saya nanti diberi harta, saya ingin seperti dia. Beramal dengan hartanya itu. Bersedekah dengan hartanya itu. Nah itu boleh. Kemudian melihat seorang mukmin punya ilmu, saya ingin seperti dia. Saya ingin kalau saya dikaruniai ilmu, saya ingin mengajarkan ilmu itu kepada orang lain seperti dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahuma fil ajri sawaan, maka keduanya ini mendapatkan ajar balasan. Balasan apa? Balasan dari orang yang beramal dengan hartanya, orang yang beramal dengan ilmunya, ya, dengan orang yang berangan-angan. Paham ya? Dengan orang yang satunya lagi baru bisa berangan-angan. Saya seperti dia, saya ingin seperti dia, punya kekayaan lalu saya sedekahkan. Saya ingin seperti dia, punya ilmu, saya ajarkan ilmu itu. Dia masih dalam cita-cita ini, dalam cita-cita, hanya niatan saja. Maka keduanya, baik orang yang punya harta diamalkan hartanya, punya ilmu diamalkan ilmunya, dia dapat pahala dengan amal baiknya. Dan orang yang punya keinginan seperti melihat orang saudaranya ini, dia dapat pahala juga. Dia dapat pahala juga. Pahala apa? Pahala dari niat baiknya. Jadi dengan demikian, dia bukan hasad. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadhihi tusamma al-ghibtah. Inilah yang disebut dengan al-ghibtah. Bukan hasad. Hadhihi tusamma al-ghibtah. Wahia tamanni ayyu'tiyakallahu mithla ma'a'tallahu akhaka. Yaitu ketika dia berangan-angan Allah memberikan kepada engkau, engkau berangan-angan Allah memberikan kepada engkau mithla ma'atallahu akhoka, seperti yang Allah berikan kepada saudaramu. Berangan-angan, berangan-angan dalam pikiran saja, dalam niatan saja. Lita'mala mithla amalihi minal khair. Dan engkau ingin beramal seperti amal yang dilakukan oleh saudaranya itu. Minal khair, beramal kebaikan. Fahadha laisa hasadan, maka yang seperti ini bukan hasad. Wa innama huwa ghibtatun. Inilah yang disebut dengan ghibtah. Wahada mahmudun, dan sikap sifat ghibtah ini mahmudun, terpuji. Ya, terpuji. Karena apa? Sama sekali dalam ghibtah itu tidak ada niatan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Tidak. Tidak ada niatan untuk menghilangkan. Kalau hasad kan menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Itu hasad. Gitu. Jadi saudaranya bisa pergi haji. Orang yang hasad belum tentu diterima hajinya. Nah, itu kan hasad. Jadi dia ingin hajinya itu tidak ada pada diri dia. Tidak ada pada saudaranya itu. Oh, itu fulan haji. Haji apa? Belum tentu mabrur, belum tentu diterima hajinya itu. Nah, itu hasad. Ya. Tapi kalau, wah fulan sudah kembali dari hajinya, masya Allah, mudah-mudahan diterima hajinya, mabrur, mudah-mudahan saya juga ingin seperti dia. Nah, itu bukan hasad. Tidak ada sama sekali keinginannya untuk menghilangkan nikmat pada diri saudaranya yang haji itu. Itu bedanya ghibtah dengan hasad. Sehingga ghibtah ini adalah sifat yang terpuji. Ghibtah, ghin, ba, to, dan to marbu, ta marbutoh. Ghibtotun. Ini adalah sifat mahmud. Sifat mahmud. Sifat yang terpuji. Kenapa demikian? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'annahu yadulla ala mahabbatil khair. Ya. Karena sesungguhnya dia menunjukkan ghibtah itu ala mahabbatil khair. Karena dia senang berbuat kebaikan. Ya. Karena orang ini senang untuk berbuat kebaikan. Nah, maka karena orang ini senang berbuat kebaikan, ya terpuji. Ya. Berbeda dengan hasad, di mana dia menginginkan nikmat yang ada pada saudaranya itu lenyap. Ya. Tidak ada. Tapi kalau ghibtah, dia mendoakan dan dia ingin seperti dia. Itu beda. Ya. Nah, ini yang terpuji yang seperti itu. Ya, jadi tadi Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan satu bentuk cara untuk menangkal tumbuhnya hasad dengan mendoakan kebaikan kepada orang yang mendapat nikmat tersebut supaya diberkahi. Kemudian kita berdoa semoga Ya, kita pun yang melihat nikmat itu ingin seperti dia, dan kita ingin beramal kebaikan seperti dia. Begitu. Kalau kita dapatkan nikmat itu, bahkan kita memohon kepada Allah supaya dapat nikmat yang lebih baik dari apa yang sudah diterima oleh saudara kita tersebut. Nah, itu supaya dalam diri kita tidak tumbuh ya rasa hasad, iri, ya iri, dengki. Nah, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan iri, diterjemahkan dengki, itu juga boleh. Nah, ini terkait dengan al-hasad. Ya. Al-hasad. Jadi dampak-dampaknya sangat dahsyat. Ya, dampaknya apa tadi? Hasad bisa mengarahkan seseorang kepada kekufuran. Yang kedua, hasad bisa mengarahkan seseorang kepada penghilangan nyawa yang tanpa hak, ya, pembunuhan. Yang ketiga, hasad menjadikan bainal muslimin, antara kaum muslimin satu dengan lainnya berjauhan, berpecah belah, porak-poranda, sufuf barisan kaum muslimin ya terkoyak. Itu di antara dampak buruk adanya al-hasad. Ya. Kemudian upaya untuk bisa menghindari sifat hasad itu tumbuh pada seseorang, yaitu dengan mendoakan kebaikan kepada orang yang mendapat nikmat. Ya, entah mendapat harta yang banyak, entah mendapat ya kenikmatan-kenikmatan. Doakan dengan keberkahan, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa beli tanah, semoga tanahnya membawa keberkahan. Bisa beli rumah, semoga rumahnya diberkahi, jadi rumah yang diberkahi. Ya, dan seterusnya. Dan kita berdoa semoga kita mendapatkan seperti itu atau lebih baik dari itu. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan tidak tumbuh hasad ya pada diri seseorang. Kemudian ya, seseorang antara perbedaan antara hasad dan ghibtah ya. Hasad jelas ingin menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang. Sedangkan ghibtah tidak menghilangkan nikmat. Tetapi ia berangan-angan, ia bercita-cita, ia punya niat untuk bisa mendapatkan nikmat seperti nikmat yang ada pada saudaranya. Bahkan lebih baik. Kalau saudaranya diberi harta, dia bersedekah dengan hartanya, dia menginginkan seperti itu. Kalau saya nanti punya harta, saya ingin seperti dia. Mensedekahkan juga. Nah, itu namanya ghibtah. Ya. Kalau dia punya ilmu, dia ajarkan ilmu itu, saya ingin seperti dia. Kalau nanti saya punya ilmu, saya ingin mengajarkan seperti yang dia lakukan. Nah, itu namanya ghibtah. Ghibtah adalah sifat yang terpuji. Ya. Karena dia tidak menghendaki nikmat yang ada pada seseorang itu hilang, lenyap, tetapi ia bahkan menginginkan nikmat itu jatuh kepada dirinya juga. Ia bisa memilikinya juga. Kemudian ia beramal sebagaimana amal orang yang telah diberi nikmat itu. Ya, jadi itu ghibtah, ya, bukan hasad. Ya. Dan orang yang dalam keadaan ghibtah, dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Ya. Sama-sama dapat pahala, orang yang punya harta kemudian mensedekahkan hartanya, kemudian orang yang melihat, saya ingin seperti dia. Kalau saya punya harta nanti, saya juga mau sedekah seperti dia. Nah, yang niat ini dapat pahala. Yang niat ini dapat pahala. Walaupun sekedar niat. Walaupun sekedar niat. Itu dapat pahala. Masya Allah. Islam itu indah sekali. Ya, baru niatnya saja sudah dapatkan pahala, kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.